besoknya Bunda. Bagaimana ya, kalau malam hari ini kita bikin makin bangga lagi dengan Danang, Bunda duet nyanyi di sini. Gimana? Iya, Bun. Iya. Dua orang kebanggaan Banyuwangi ini. Kalau perlu menyanyikan lagu yang asli dari Banyuwangi. Ini lagunya Bunda Enil sendiri. Oh iya, boleh. Boleh. Monggo. Apa judulnya? Ulan Andung-Andung. Oke, Ulan Andung-Andung ya. Ono hang bisa nang kono nyanyi Ulan Andung-Andung? Bisa. Ada yang bisa nyanyi lagu Ulan Andung-Andung? Bisa. Nyanyi bareng ambison. Ya, wong Banyuwangi nong dibaen. Nyanyi yo lagu Andung-Andung karo ison, ambi karo Danang. Ya, bareng nyanyi ya. The band silakan. Bunda Emilia Contessa. Ulan Andung Andung, yo roma tuo saben ulan saben taun. Kepilu padang mendem gadung bakalan waro. Pastinya malam hari ini masyarakat Banyuwangi berpesta.